Jadi sholat menjadi mudah dan ringan. Sholat menjadi mudah dan ringan. Kenapa? Karena bagi orang yang khusyuk, karena orang yang khusyuk senantiasa berharap pahala dari Allah. Yang kedua, orang yang khusyuk takut siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang khusyuk lapang dadanya untuk mengerjakan sholat. Sedangkan kalau ditanya, apa itu khusyuk? Ya, khusyuk itu apa? Tenangnya dan tunduknya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menghinakan diri di hadapan Allah. Dan yang paling penting ini, karena yang terakhir yang akan saya sebutkan ini berkaitan dengan ayat yang kita baca sekarang, ayat yang ke-46, dan berharap ingin bertemu dengan Allah. Berharap ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, khusyuk berarti tenang, tunduk hati kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dan berharap, mengimani, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di ayat yang ke-46 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang mengira bahwasanya mereka bertemu dengan Rabb mereka dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah orang-orang yang khusyuk. Allah yang Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah selama ini, segala larangan Allah kita jauhi karena Allah, segala ketaatan yang Allah perintahkan kita kerjakan karenanya, padahal kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud kita, ruku kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah, inilah orang-orang yang khusyuk. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu, kita takut kepadanya. Berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebut namanya, kita puji dia, kita agungkan dia. Ini orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang mengira dirinya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang selama ini dia sembah, zat yang selama ini dia ruku dan ruku kepadanya, zat yang selama ini firman-firmannya senantiasa dia baca, dia hafal, bahkan sekarang ini kita sedang membaca tafsiran dari firman-firmannya, memahami apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan. Seorang hamba yang benar-benar khusyuk artinya dia ingin, sangat ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebuah amal ibadah. Ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia sembah, ini amal ibadah. Maka berharaplah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu salah satu tanda yang paling kuat dari orang-orang yang khusyuk. Yang dengan kekhusyuan tersebut kita akan mudah mengerjakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di dalam diri kita keinginan untuk mendapatkan pujian dari manusia, sanjungan dari manusia, kita lemparkan keinginan tersebut demi Allah. Kalau ada di dalam diri kita keinginan untuk mendapatkan hadiah, harta, penghargaan dari makhluk-makhluk Allah, kita kesampingkan keinginan tersebut demi Allah. Kenapa? Karena kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang terhina karena ingin mempertahankan keinginan kita bertemu dengan Allah. Kadang-kadang sulit. Kadang-kadang dalam keadaan sakit, kita tetap sujud, kita tetap ruku. Kadang-kadang dalam keadaan berat, kita tetap beribadah kepada Allah. Karena kita ingin bertemu dengan Allah. Kadang-kadang harta sedikit, tapi harus dijalankan di jalan Allah. Semua karena Allah. Zat yang selama ini kita sembah. Kita bangun pagi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Syahwat kita menginginkan sesuatu. Dan lezat rasanya ketika kita mengerjakan hal yang diharamkan tersebut. Akan tetapi, karena Allah melarangnya, kita cegah semampu mungkin. Dan itu sulit. Itu sulit. Tetapi karena Allah kita mampu juang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, di jalan kami, sungguh kami akan berikan kepada mereka petunjuk menuju jalan-jalan kami. Sulit mempertahankan keimanan. Kalau bukan karena ingin bertemu dengan Allah di dalam surganya, kalau bukan kita benar-benar yakin akan bertemu dengan Allah, kita tidak akan pernah beriman. Inilah orang-orang yang khusyuk. Disinilah rahasia Rasulullah SAW. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa. Barang siapa yang menyukai bertemu dengan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyukai bertemu dengannya. Inilah orang-orang yang khusyuk, yang ingin selalu bertemu dengan Allah. Wajah yang mulia. Wajah yang penuh dengan kesempurnaan. Wajah yang penuh dengan keagungan, kemuliaan. Zat yang selama ini kita beriman kepadanya. Zat yang selama ini kita meminta. Kita bersimpu diri di hadapannya. Segala permasalahan kita haturkan kepadanya. Ini orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang senantiasa ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang senantiasa selalu jujur di dalam memegang amanah. Tidak mungkir janji. Ketika berjanji, tidak pernah berdosa, berdusta. Karena itu dilarang oleh yang dia ingin ketemu dengannya. Maka bapak ibu saudara saudari, inilah orang yang khusyuk. Dan ayat ini subhanallah, ayat yang sangat luar biasa. Saya pernah mendengar di kota Madinah, seorang ulama besar kota Madinah, mengatakan, ketika anda membayangkan ayat yang berbunyi, Rabbi la tukhzini yawma yub'athun, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala tukhzini yawma yub'atsun. Lihat ayat ini, resapi maknanya baik-baik. Wahai Rabbku, jangan engkau kan hinakan aku pada hari dibangkitkan hari kiamat. Ketika seseorang ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Kita sangat tidak suka dihinakan di hadapan manusia. Pada hari kiamat tidak ada yang bisa memuliakan seseorang kecuali Allah. Pada hari kiamat tidak ada seseorang yang bisa mengagungkan seseorang kecuali Allah. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menghinakan hamba tersebut, pasti terhina. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Jangan engkau hinakan aku ketika hari kebangkitan, ya Allah. Rasakan itu, resapkan itu di hari kiamat. Capek kita beribadah kepada Allah, Pak. Kalau bukan karena ingin bertemu Allah, kita tidak akan pernah beribadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang selama ini memberikan rezeki kepada kita, nafas, tubuh yang sempurna, ingin sekali kita bertemu dengan Allah. Saya pernah mengatakan, kalau seandainya di dunia demi Allah, kalau seandainya di dunia bukan ladang untuk beramal, niscaya saya pribadi akan minta mati kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa bertemu dengannya. Capek dengan kehidupan dunia, segala macam problematika, segala macam permasalahannya, tidak habis-habisnya. Maka benarlah perkataan ulama yang mengatakan, la rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada kenyamanan bagi orang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah merasa nyaman orang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang disebut dengan tujuan akhirat, orientasi akhirat, cita-cita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, walihada qal, dan demikianlah, oleh sebab inilah Allah berfirman, alladzina yadhunnun, orang-orang yang mengira, ay yastayqinun, orang-orang yang yakin, yaitu orang-orang yang yakin, annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Fayujazihim bi'amalihim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganjar amal perbuatan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha alladhi khuffifa alaihimul ibadat, maka perasaan seperti ini, keyakinan seperti ini yang meringankan ibadah-ibadah mereka. Wa aujaba lahum at-tasalli fil musibat, dan yang mengkondisikan bagi mereka mudah dalam menghadapi musibah-musibah. Wa naffasa anhumul qurubat, dan perasaan seperti inilah, perasaan ingin bertemu dengan Allah, yang melapangkan kesulitan-kesulitan mereka. Wa jazrahum an fi'lis sayyi'at, dan perasaan seperti inilah, seperti yang saya katakan tadi, perasaan seperti ini bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang menahan seseorang dari berbuat maksiat. Ingin kita mendengar musik, Pak. Ingin kita melakukan perbuatan zina, minum khamar, hal-hal yang dilarang yang merupakan kelezatan manusia. Tetapi karena kita ingin bertemu dengan Allah, zat yang selama ini memberikan nikmat kepada kita, kita tahan diri kita. Makanya tidak salah Rasulullah SAW bersabda, khuffatil jannatu bil makarih. Hadis riwayat Muslim. Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Kita harus mengerjakan itu yang dibenci oleh manusia untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaula, maka perhatikan, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang khusyuk, yang berharap bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, merekalah lahumun ni'am al-muqim fil ghurufatil al-aliyat, merekalah yang mempunyai nikmat yang abadi di dalam rumah-rumah yang tinggi. Maksudnya di dalam surga. Begini, Pak. Orang-orang yang akhirnya mudah untuk beribad. Maka saya bisa katakan, kiat mudah taat kepada Allah, ketika perintah dikerjakan, ketika ada larangan dijauhi, salah satu kiat terbesar adalah menjadi seorang yang khusyuk hatinya kepada Allah. Yang definisinya tadi, tenang, merendahkan diri, dan ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kiat yang paling luar biasa. Menjadikan kita kalau berdagang tidak mudah terpesona dengan harta, walau dengan cara yang apapun akhirnya kita mendapatkan harta. Menjadi pegawai, pegawai yang amanah dalam pekerjaannya. Menjadi pekerja-pekerja yang baik dan jujur dalam pekerjaannya. Ini hal-hal seperti ini yang menjadikan seseorang taat kepada Allah. Maka saya katakan, tidak ada cara untuk benar-benar bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar hamba Allah kecuali dengan khusyuk hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama saya nasihatkan, perhatikan baik-baik. Terutama saya nasihatkan orang-orang yang beramal yang tidak digaji sama sekali. Panitia pembangunan masjid, panitia pengelola masjid, panitia kajian, panitia berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berat apapun yang Anda akan hadapi, maka berharaplah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap ingin bertemu dengan Allah. Saya mengerjakan ini karena ingin saya bertemu dengan Allah. Maka itu akan menjadi ringan, menjadi mudah, tidak sulit. Akhirnya berat, tidak berat bagi diri kita. Karena memang para ikhwah sekalian, surga tidak mudah. Bertemu dengan Allah tidak mudah. Makanya hadis kebalikannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa huffatin naru bisyahawat." Dan neraka diliputi dengan syahwat-syahwat. Sekali mengerjakan syahwat tersebut, terdapat neraka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini perkataan yang sangat luar biasa. Yang beliau katakan, saya ulangi lagi. Fahadha alladhi khaffafa alaihimul ibadat. Maka perasaan seperti ini, perasaan ingin bertemu dengan Allah. Ya, perasaan ingin bertemu dengan Allah, ini yang meringankan ibadah seseorang. Dan itu berat, ibadah itu berat, Pak. Karena kita harus melawan hawa nafsu, kita harus berjuang. Kapan ringan? Ketika seseorang ingin bertemu dengan Allah. Wa aujaba lahumut tasalli fil musibat. Dan perasaan seperti ini, ingin bertemu dengan Allah, mengkondisikan, berkonsekuensi akan menjadi hiburan ketika menjadi di dalam musibah. Kalau orang dapat musibah, maka ingat bertemu dengan Allah. Subhanallah, ini sebentar saja. Saya akan bertemu dengan Allah. Ini merupakan hiburan bagi orang-orang yang kena musibah. Wa nafasa anhumul kurubat. Dan perasaan ingin bertemu dengan Allah melapangkan kesulitan-kesulitan dunia. Wa jazarahum an fi'lis sayyiat. Dan perasaan ingin bertemu dengan Allah. Ya, dan ini yang luar biasa, saya pribadi merasakan. Ini yang paling berat. Kita itu tabiatnya ingin maksiat, Pak. Mata ingin bermaksiat, telinga ingin bermaksiat, lisan ingin bermaksiat, tangan ingin bermaksiat. Tabiat manusia. Karena di dalam manusia ada iblis yang menggoda, ada nafsu ammarah bisu, hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Tapi gara-gara kita ingin bertemu dengan Allah, kita lawan itu. Berat, Pak, menjauhi maksiat. Menjauhi syahwat terhadap harta. Berat. Menipu, mengoplos, memalsukan, menghalalkan segala cara. Menjauhi syahwat terhadap wanita. Berat. Dan menjauhi syahwat terhadap tahta juga berat. Ini para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, wa amma man lam yu'min biliqai rabbih. Adapun yang tidak beriman dengan subhanahu wa ta'ala, kanatis salatu wa ghayruha minal ibadah min asyaqqi syai'in alaih. Kebalikannya, yang tidak beriman dengan ingin bertemu dengan Allah, yang tidak meyakini adanya pertemuan dengan Allah pada hari kiamat, maka sholat dan ibadah-ibadah lainnya termasuk hal yang paling berat yang dia rasakan. Ya, makanya saya katakan tadi, kiat jitu untuk mudah mengerjakan ketaatan, mengerjakan perintah, menjauhi larangan adalah bercita-cita ingin bertemu dengan Allah. Catat itu baik-baik. Kiat jitu agar mudah menjadi hamba Allah yang taat, ketika perintah dikerjakan, ketika larangan dijauhi, maka berharaplah bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ قَرَّرَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ التَّذْكِيرَ بِنِعْمَتِهِ وَعِظًا لَهُمْ وَتَحْذِيرًا وَحَثًا. Kemudian Allah berfirman pada ayat yang ke-47, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ. Lihat Pak, ayat yang kita baca ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang berfirman kita belum pernah melihatnya. Betapa rindunya seseorang ketika menghafal firman-firman seseorang, firman zat yang belum pernah dia lihat. Belum pernah dia lihat dengan mata kasat dia. Seorang yang mengagungkan firman-Nya. Seorang yang memuliakan, tetapi dia tidak pernah melihat. Pantas seorang sahabat mengatakan, yaitu Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu mengatakan, "Arabtum kalama rabbikum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau seandainya kalian mengetahui kedudukan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan pernah bosan dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Wahai bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan aku memuliakan kalian di atas alam semesta. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma karrara 'ala bani Israil at-tadhkira bi ni'matihi." Kemudian Allah mengulang lagi, karena ayat ini sama ayat yang keberapa? Ayat 10. Ya, ayat sama dengan ayat yang ke-40. Allah mengulang lagi, mengingatkan Bani Israel tentang nikmatnya sebagai bentuk nasihat bagi mereka dan peringatan keras bagi mereka, juga perintah bagi mereka agar selalu mengingat nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, tercelanya Bani Israel, ya, tercelaknya Bani Israel yang tidak beriman kepada Allah. Nah, kemarin saya ditanya masalah ini, Ustaz, apa dalil yang menunjukkan bahwasanya jika sarana tambah banyak, jika kemudahan ada di sekitar kita, tetapi kemudahan tersebut tidak menjadikan seseorang lebih bertakwa, lebih mudah mengerjakan ibadah, lebih mudah menjauhi maksiat, sehingga hitungannya nanti tambah berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Paham maksud saya? Jika saya beri contoh, jika seseorang mempunyai alat transportasi ke sini, kemudian dia tidak gunakan alat transportasi tersebut, akhirnya dia tidak pergi ke masjid, maka ini hitungannya lebih berat daripada orang yang jauh, yang sulit alat transportasinya, tetapi dia bisa ke sini. Paham maksud saya? Jika seseorang di sub pertama, dia bisa sub pertama, selalu seperti itu, padahal dia dalam keadaan buntung, dalam keadaan sulit untuk berjalan, tapi mampu dia di sub pertama, itu hitungannya akan berat kepada orang-orang yang sehat wal afiat, tetapi malah terlambat. Orang-orang yang di dekat masjid rumahnya, tetapi tidak ke masjid, ini hitungannya lebih berat. Kenapa? Karena ternyata yang jauh-jauh mampu ke masjid. Dan subhanallah, saya mendapat cerita dari beberapa orang, ada jamaah kita Ustaz, orang-orang yang jauh, tetapi mampu setiap subuh ke sini. Bersyukur Pak, itu kemudahan bukan dari Anda, itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda sedang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, meminta kepada Allah untuk ditetapkan hati. Karena sebagaimana Allah sangat mudah memberikan petunjuk kepada kita, maka Allah sangat mudah pula mencabutnya dari diri kita. Maka kebalikannya, orang yang diberikan kemudahan, diberikan sarana, tetapi tidak menggunakannya, bahkan lebih condong kepada maksiat, ini hitungannya lebih berat. Takutlah Anda kepada Allah. Nah, seperti Bani Israel. Bani Israel yang tidak beriman, tercelanya kenapa? Karena mereka, kebanyakan para nabi dari mereka, kitab-kitab suci turun pada mereka lebih banyak dibandingkan di kaum-kaum selain mereka. Tetapi dengan begitu masih tidak beriman. Nah, kan ini aneh. Ya, ini aneh. Maka para ikhwah sekalian, semakin sarana diberikan oleh Allah tetapi tidak digunakan untuk menjalankan ketaatan kepadanya, semakin berat perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mencontohkan dengan seperti ini. Saya katakan, di zaman sekarang orang mendapatkan mushaf Al-Qur'an sangat mudah. Bahkan elektronik juga ada yang berupa mushaf Al-Qur'an. Yang sudah dicetak juga sangat banyak bentuknya. Ada Al-Qur'an terjemah per kata. Ada Al-Qur'an tafsir mudah, di samping-sampingnya dikasih tafsir. Ada Al-Qur'an tajwid yang berbelang-belang itu. Ya, ada Al-Qur'an ini. Semuanya dia miliki tapi enggak dibaca. Hanya sebagai batas koleksi. Ini lebih berat, Pak. Pertanyaannya nanti di akhirat, daripada orang yang punya cuma satu mushaf sudah lama, keluaran tahun 1946, tetapi dia hafal Quran, baca Quran tidak pernah lelet dalam seharinya. Sedangkan yang mengkoleksi Al-Quran tadi, dia jauh dari Al-Quran, cuma mengkoleksi saja. Apalagi sudah ada niatan yang tidak bagus di dalam hati. Wah, tuh, dipajang di lemari. Ini sarana tambah banyak pada kita, tetapi tidak ada hasil ibadahnya, lebih berat nanti timbangannya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya, salah satu dalilnya ini. Makanya saya sebutkan, dalilnya adalah kita diperintahkan untuk mengingat-ingat nikmat. Bersyukur, salah satu bentuk kesyukuran adalah menggunakan nikmat tersebut pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering perkataan para ulama, para ikhwah sekalian, Bapak Ibu, ada, kalau tidak salah nama beliau Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Seorang ulama salaf terdahulu, beliau rabun, kemudian sulit berjalan ke masjid, tetapi 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. 40 tahun. Kata ulama yang lain, laqad at'abtana ba'dak. Sungguh wahai A'mas, engkau telah menyulitkan orang-orang setelah engkau. Terutama yang sehat-sehat. Yang tidak sehat seperti itu, yang lebih sehat harusnya lebih daripada itu. Sama seperti misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, ibadahnya luar biasa. Sampai sholat malamnya kakinya bengkak. Ini beliau nanti akan menjadi pemberat untuk kita. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak ada legalitas sama sekali, tidak legalitas diampuni ataupun dimaafkan oleh Allah, tidak ada legalitas masuk surga, malas beribadahnya. Nah, ini nanti akan diberikan kepada situ. Itu orang yang diampuni saja ibadahnya demikian luar biasa. Anda tidak diampuni kok ibadahnya lelet. Nah, seperti itu. Ya, hitungannya. Bisa dipahami ya Pak ya. Nah, makanya ini pelajaran menarik dari Bani Israel yang tidak beriman, bahwa semakin sarana diberikan oleh Allah tetapi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, semakin berat hitungannya nanti pada hari kiamat. Demikian saya cukupkan pelajaran kali ini. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Pakai kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya hendak bertanya, apakah kalau dalam masalah sholat, sebagian kaum muslimin seperti sholat subuh, maghrib, dan isya itu didaharkan kan, dikeraskan imamnya. Sebagian muslimin, muslim ada yang mengikutinya, dan sebagian lagi ada yang tidak. Nah, yang benar itu yang mana? Iya. Mungkin yang dimaksud oleh mas ini adalah tentang Al-Fatihahnya. Ya, ya. Al-Fatihah. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Dan mereka bersepakat bahwa hukum membaca Al-Fatihah bagi orang yang sholat sendirian atau bagi imam, maka wajib hukumnya di setiap rakaat. Lihat, mereka bersepakat dalam perihal bahwa imam atau orang yang sholat sendirian wajib membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Sedangkan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum. Ya, pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa makmum tidak usah membaca surat Al-Fatihah sama sekali dari rakaat pertama sampai terakhir, sholat apapun, mau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, pendapat yang kedua, pendapat yang kedua yaitu seseorang atau makmum dia diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat, dalam sholat apapun. Ini pendapat yang kedua. Saya baru menyebutkan perbedaan pendapat ya. Nanti pendapat yang kuat saya akan kuatkan nanti di akhir. Pendapat yang kedua yaitu bahwasanya makmum membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya wajib, seperti orang yang sholat sendirian dan seperti imam. Pendapat yang keberapa ini? Yang kedua, ya. Pendapat yang ketiga yaitu makmum hanya disunnahkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, hanya disunnahkan untuk membaca surat Al-Fatihah karena sudah dibaca oleh imam. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat yaitu dirinci. Apabila imam sholatnya dikeraskan, dijaharkan, seperti sholat subuh, seperti sholat maghrib, seperti dua rakaat pada sholat isya, maka makmum tidak membaca surat al-fatihahnya, hanya cukup mendengarkan saja. Tetapi jika imamnya tidak mengeraskan bacaannya, makmumnya membaca. Makmumnya membaca. Seperti misalkan 4 rakaat di sholat zuhur, 4 rakaat di sholat asar, rakaat ketiga pada sholat maghrib, rakaat ketiga dan empat pada sholat isya. Nah, pendapat yang keempat ini yang paling mengumpulkan dalil. Paling apa? Mengumpulkan dalil. Kenapa demikian? Karena pendapat yang keempat ini mengumpulkan dalil dari pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama tadi mengatakan apa? Hah? Tidak perlu baca sama sekali. Pendapat yang kedua mengatakan kebalikannya, apa? Baca seluruhnya. Pendapat yang ketiga, sunnah dibaca. Ya, mau tidak dibaca tidak berdosa, mau dibaca juga berpahala. Nah, mereka ini dari 1 sampai 3 mereka berpendapat dengan ayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini juga dalil dibaca dipakai oleh pendapat yang keempat. Tidak sah sholat seseorang membaca surat Al-Fatihah. Makanya mereka mengatakan, jika imamnya tidak mengeraskan suara, maka dibaca, makmumnya dibaca. Seperti sholat zuhur, asar, rakaat ketiga maghrib, rakaat ketiga dan keempat isya. Ya, dibaca. Paham ya? Nah, dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya si makmum tidak perlu membaca jika imam mengeraskan bacaannya. Dalil yang lain, jika makmum mendengar imam mengeraskan bacaannya, maka makmum diam saja. Apa dalilnya? Yaitu Rasulullah SAW pernah sholat, kemudian ketika beliau baca ayat Al-Quran di dalam sholat beliau, beliau kemudian diikuti oleh belakangnya. Orang yang di belakang juga ikut membaca Al-Quran. Maka setelah sholat Rasulullah SAW bersabda, "Mali unaza' fil Quran." Kenapa ada yang menandingiku dalam membaca Al-Quran ketika sholat? Ya, "Fala taf'alu." Maka jangan kalian kerjakan itu. Kalau kalian jadi makmum, jangan kalian kerjakan itu. Ya, "Illa bi Fatihatil Kitab." Kecuali surat Al-Fatihah. Wah, berarti Ustaz, pendapat yang kedua dan ketiga benar. Paham maksud saya? Dari mana pendapat yang keempat benar? Maka jawabannya ternyata ada riwayat yang lain. Riwayat Imam Malik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa akhirnya para sahabat pun berhenti dari membaca surat di belakang Rasulullah. Kalau para sahabat menjadi makmum, maka mereka tidak membaca surat. Tapi kecuali surat apa? Al-Fatihah. Ternyata setelah sekian lama Rasulullah SAW kembali memerintahkan, melarang para sahabatnya ya untuk membaca sampai surat Al-Fatihah tidak dibaca. Sampai apa? Surat Al-Fatihah tidak baca. Abu Hurairah bercerita, "Fantahan nasu minal qira'ah fi ma jahara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka akhirnya orang-orang berhenti membaca di sholat-sholat yang dijaharkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mengumpulkan pendapat yang keempat itu mengumpulkan pendapat, semua pendapat. Apa pendapat yang keempat tadi? Kalau imamnya baca suara keras, maka makmumnya tidak baca Al-Fatihah. Tapi kalau imamnya tidak mengeraskan bacaannya, maka makmumnya membacanya. Ini yang lebih kuat dan saya lebih condong kepadanya. Tetapi sekali lagi ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kita kalau dalam masalah fikih maka harus berlapang-lapang dada. Karena pendapat yang kedua yang mengatakan wajib membaca Al-Fatihah, entah dia imam, entah dia sholat sendirian, entah dia makmum, di setiap rakaatnya. Ini pendapat jumhur. Mayoritas jumhur. Jadi kalau seandainya bapak tidak ingin mengambil pendapat jumhur, tidak mengikuti yang saya terangkan tadi, tidak mengapa. Karena memang dalilnya kuat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Paham ya, Pak? Jadi ada dua, ada berapa pendapat? Empat. Oh, kalau takbiratul ihram wajib setiap orang. Ya? Iya, wajib semua sholat. Karena takbiratul ihram itu miftahus sholat. Takbiratul ihram itu rukun setiap orang yang sholat. Baik dia imam, makmum, atau sholat sendirian. Misalkan imam bertakbir, Allahu Akbar. Maka makmumnya juga bertakbir, Allahu Akbar. Harus mengucapkan, melafadzkan takbiratul ihram. Yang kita bicarakan tadi adalah surat Al-Fatihah. Ya, paham ya? Nah, itu dia. Ada sebagian orang atau sebagian mazhab lebih tepatnya, kalau imamnya takbir ini bukan takbiratul ihram tapi takbir perpindahan, maka sebagian mazhab mengatakan tidak perlu mengucapkan takbir si makmumnya. Maka ini pendapat yang lemah. Paham maksud saya? Jadi selain takbir pertama, takbir pertama itu disebut takbir apa? Takbiratul ihram. Maka ini semua yang sholat harus bertakbiratul ihram. Karena itu rukun sholat. Itu apa? Rukun sholat. Nah, ada pendapat yang lain bahwa kalau kita perpindahan, misalkan saya mau ruku Allahu Akbar, maka makmumnya hanya bergerak saja. Tidak mengucapkan takbir. Ya, itu yang Bapak maksud ya. Nah, itu tidak benar. Dan pendapat itu lemah. Ya. Misalkan si makmumnya mengucapkan si imamnya mengucapkan sami Allah liman hamidah. Kemudian makmumnya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Boleh juga sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Dua-duanya boleh. Ya. Nah, ada pendapat yang mengatakan enggak, pokoknya bangun saja dari ruku, enggak usah ngucapin apa-apa gitu. Hah? Itu wajib. Wajib, ya. Nah, pendapat yang kedua tadi, yang tidak baca apa-apa, yang penting mengikuti imam saja, ini tidak benar, ini lemah. Jadi kalau seandainya imam dari i'tidal ingin sujud, Allahu Akbar sujud, maka kemudian si makmum hanya bergerak saja, lisannya tidak mengucapkan takbir. Ini lemah pendapatnya. Ya harus bertakbir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'idha kabbara fakabbiru." Jika imam mengucapkan takbir, maka bertakbirlah. Ya. Ini menyunyukan setiap kali imam bertakbir, maka bertakbirlah. Demikian. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, dari Ibu Kinanti di Banjarmasin, pendengar Radio Gema Madinah FM Martapura. Assalamualaikum. Ustaz, saya seorang istri yang bekerja sebagai karyawati di perusahaan asing. Umur saya 27 tahun. Kadang tugas keluar daerah sendiri atau ikut dengan pimpinan tanpa izin suami. Selama ini saya masih bisa menjaga dari hal-hal yang negatif. Yang saya tanyakan, berdosakah saya bila tugas keluar sendiri atau ikut pimpinan meski suami memberi izin? Assalamualaikum. Ya, tidak diperbolehkan seorang wanita muslimah bersafar tanpa mahram. Ingat, bersafar itu beda dengan hanya bepergian. Saya membolehkan istri saya pergi ke Pal 7, itu bukan safar. Ya. Mau naik beca asalkan ya tukang becanya perempuan. Ya, seperti itu. Karena nanti bisa jadi fitnah. Istri seorang muslim naik beca dengan bukan yang bukan mahram. Itu nanti bisa jadi fitnah dan itu mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Nah, kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak diperbolehkan wanita muslimah bersafar, ya. Bersafar bukan hanya sekedar pergi keluar rumah. Bersafar itu ada tas yang dibawa, ada baju khusus, ya, dinamakan safar. Meskipun terjadi perbedaan pendapat ulama tentang jarak safar. Ada yang mengatakan 85 km ini pendapat jumhur dan ini pendapat kuat. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya jika keluar rumah-rumah, jadi rumahnya berbatasannya sudah habis, ya, dinyatakan luar kota, ya, tidak mesti kita tidak bisa kita katakan gambut itu keluar kota. karena penduduknya masih sedikit di situ, wajar. Ya, wajar, jadi rumahnya terputus-putus. Ada yang mengatakan satu hari satu malam, ada yang mengatakan tiga hari tiga malam, ada yang mengatakan sesuai dengan kebiasaan. Dan ini pendapat yang lebih sesuai dengan Al-Quran. Bahwasanya Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian bepergian di bumi, maka tidak mengapa kalian mengqasar salat. Nah, di sini apabila wanita muslimah bepergian dalam artian bersafar, maka harus dengan mahram meskipun suaminya mengizinkan. Ya, suaminya mengizinkan ini bukan kebolehan untuk tidak untuk bepergian bersafar tanpa mahram. Ya. Karena tidak benar seorang suami sebenarnya mengizinkan dalam hal maksiat. Ya, saya sering mengatakan konsep ketaatan kepada manusia itu ada dua. Konsep ketaatan manusia kepada manusia, seperti istri taat kepada suami, anak taat kepada orang tua, itu ada dua konsepnya. Tidak boleh taat dalam maksiat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fil fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada taatan dalam kemaksiatan, dan ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Yang kedua, ketaatan itu tidak boleh menggugurkan dari hal yang wajib. Misalkan saya beri contoh, kemarin waktu live Roja saya ditanya, ternyata yang nanya orang Banjar juga. Ya. Nah, apa namanya, misalkan dalam wanita dalam keadaan haid, ya, suaminya ingin minta dilayani pada kemaluannya, tidak boleh. Kenapa? Karena ini menggugurkan kewajiban. Ya, kewajibannya taat kepada Allah dan Rasul. Karena dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menggauli istri yang haid di mana? Di kemaluannya. Kalau selain kemaluan silahkan. Mau besalto, sumbalit silahkan. Kemudian yang kedua, karena Rasulullah SAW bersabda seperti isna'u kulla syai'in illa nikah. Buat segala hal. Ya, buat segala hal kecuali nikah. Ya Pak Musa ya, buat segala hal kecuali nikah. Nah, contoh yang lain, puasa. Seorang wanita berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, berpuasa pada bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita taat kepada suami yang ingin minta jatahnya atau minta dilayani. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menggugurkan kewajiban. Itu konsep taat kepada manusia. Yang pertama, tidak taat dalam maksiat. Yang kedua, taatan tersebut tidak menggugurkan kewajiban yang lebih wajib. Wallahu a'lam. Yang apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kalau tidak salah surah An-Nisa ya. Ayahanda kita enggak ada ini, nolong kita. Wa idza darabtum fil ardi. Ya, surah An-Nisa ayat 101. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong minta penjelasan mengenai duduk iftiras dengan duduk tawarruk. Iya. Nah, jadi ketika seseorang masbuk, imam dalam keadaan duduk tawarruk, apakah kita mengikut imam ataukah kita duduk iftiras gitu? Iya, bagus pertanyaannya. Ya, saya ingin jelaskan dulu apa itu duduk iftiras di dalam salat dan apa itu duduk tawarruk di dalam salat. Duduk iftiras adalah seseorang menegakkan telapak kaki kanan dan menduduki telapak kaki kiri. Ya. Menegakkan telapak kaki kanan dan menduduki telapak kaki kiri. Itu yang disebut dengan iftirash. Adapun tawarruk adalah seseorang duduk di atas, mohon maaf, pantatnya. Ya. Seseorang duduk di atas pantatnya dengan cara menegakkan telapak kaki kanan, kemudian memasukkan telapak kaki kiri di bawah telapak kaki kanan, dan dia akhirnya duduk di atas pantatnya. Kenapa tawarruk disebut tawarruk? Karena warak itu bukan bahasa Jawa ya, warak ya, kenyang, bukan. Warkun, warkun itu artinya pantat. Ya, warkun, jangan kasih nama anak warkun. Itu namanya pantat ya. Jadi jangan duduk di atas duduk di atas pantat itu namanya warq ya. Makanya disebut dengan tawarruk. Sedangkan kenapa dinamakan iftirash? Karena merebahkan. Merebahkan betis kiri. Kemudian betis kiri yang direbahkan tadi diduduki. Makanya disebut dengan iftirash, diambil kata-kata farsh. Farsh itu artinya terbentang. Ini dalam bahasa Arab karpet ini farsh. Ya. Ini karena dibentangkan. Ini karpet. Taib. Nah, itu kalau sudah pahami. Kalau ingin lebih mudah lagi mengingat, duduk iftirash tasyahud awal. Duduk tawarruk tasyahud akhir. Nah, kalau si makmum dia masbuk sedangkan imamnya duduk tawarruk ya, sudah terimajinasi duduk tawarruk, imamnya duduk tawarruk seperti dalam sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Nah, sedangkan nanti subuh ada pembicaraan lain. Nah, sedangkan si makmum ini masbuk. Nah, duduknya bagaimana? Apakah dia ikutan iftirash? Apakah dia ikutan tawarruk? Ya. Apakah dia ikutan tawarruk ataukah dia duduk iftirash? Ya. Maka kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Maka disinilah akhirnya ulama menyikapi terjadi perbedaan. Ada sebagian mengatakan dalilnya sama, yaitu itu juga, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Kata sebagian pendapat mengatakan berarti makmum meskipun dia masbuk dia juga ikut tawarruk. Kenapa? Karena harus mengikuti gerakan imam. Salah satunya bentuk tawarruk. Ya. Baik, itu satu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang lain bahwasanya si makmum dia kan masbuk belum sempurna sholatnya. Tetapi dalam keadaan yang sama dia juga harus mengikuti imam. Maka maksud mengikuti imam ini secara umum. Kapan imam berdiri dia berdiri, kapan imam ruku dia ruku, kapan imam sujud dia sujud, kapan imam duduk di antara sujud dia duduk di antara sujud, kapan imam duduk tasyahud dia duduk tasyahud. Adapun jenis duduknya tidak dipermasalahkan, yang penting duduk tasyahud. Maka sebagian pendapat ini ada yang mengatakan silahkan jika dia ingin duduk iftirash. Sama dia juga mengikuti imam. Mengikuti apaan? Imamnya tawarruk ente iftirash. Mengikutinya dalam perihal duduk. Dalilnya sama, cuma pemahamannya berbeda. Makanya saya sering saya kata, dalam permasalahan fikih sering-sering berlapang dada. Ini bukan tauhid sunnah. Ini bukan syirik bid'ah. Ya. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Tetapi kalau kita ingin menguatkan, nah itu beda lagi. Mana Ustaz pendapat yang lebih kuat? Pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam adalah kembali kepada hadis tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Maka dan hak makmum belum selesai. Hak makmumnya dia masih masbuk. Ya. Kewajiban makmum belum selesai, maka dia duduk apa? Iftirash. Ya, duduk apa? Iftirash. Nah, ada pendapat yang seperti yang saya katakan, ini pendapat pertama, tawarruk silahkan. Tidak mengapa. Kenapa? Karena dia menganggap harus mengikuti imam tadi. Ya, jadi dua-duanya diperbolehkan. Tetapi kalau ditanya saya yang paling kuat mana? Saya lebih condong kepada karena haknya makmum belum selesai, maka dia duduk apa? Iftirash. Ya demikian. Bagus pertanyaan ini lebih saya sudah membuktikan sering bahwa saja orang-orang yang hidup di Banjarmasin ini sangat luar biasa terhadap perhatian terhadap fikih, dan itu bagus. Fikih mindednya sangat kuat sekali. Ya. Nah, tapi saya sarankan kembalikan kepada dalil. Dan yang kedua, dalam permasalahan khilafiyah yang benar-benar terjadi perbedaan pendapat di dalamnya, maka berlapang-lapanglah dada di dalam. Ya, demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya jamaah sekalian, kami beritahukan bahwa insyaallah pada malam hari ini ba'da maghrib kajian di Masjid Ar-Rahmah Sungai Andai yang akan diisi oleh Ustazuna Ahmad Zainuddin. Dan insyaallah besok hari Jumat ba'da subuh kajian tafsir diganti dengan kitab Riyadhus Shalihin. Ya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Cuma Jumat ya, cuma Jumat. Karena Riyadhus Shalihin sering libur dan tafsir kita alhamdulillah banyak. Jumat kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Cukup itu.